Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Qala Allahu ta'ala, Inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal salih ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inna Allah yaf'adu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala mampu melakukan apa saja yang diinginkannya. Mangkana yadunnu Allah yang surahu wahu fi dunia wal akhirah. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Ta'ala tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Fal yamdud bisababin ilas samai. Maka hendaklah dia membentangkan tali ke arah langit. Thummal yaqta', kemudian hendaklah dia melalui tali itu. Falyandur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghib. Kemudian hendaklah dia melihat apakah tipu daya yang mereka lakukan bisa menghilangkan sakit hati atau kebencian yang ada pada hatinya. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Lamma dhakara ta'ala al-mujadila bil-batil wa annahu ala qismain muqallidin wa da'in. Dzakara annal mutasammiya bil imani aidan ala qismain. Kismun lam yadkhulil imanu qalbahu kama taqaddam. Wal qismu tsani al mu'min haqiqatan. Sadaqa ma ma'ahum lal iman bil a'malis shalihah. Fa akhbara ta'ala annahu yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wasummiyatil jannatu jannatan listimaliha alal manazil wal qusuri wal asjari wan nawabitil lati tujinnu man fiha wa istatiru biha min kasratiha. Inna allaha yaf'alu ma yurid fama aradahu ta'ala fa'alahu min ghairi mumani'in wala mu'aribin. Wa min dhalika isalu ahli al-jannati ilaiha ja'alana Allahu minhum bi mannihi wa karamih. Amin. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang yang mendebat kebenaran dengan kebatilan dan orang yang mendebat tersebut terbagi menjadi dua. Ada yang taklid, ada yang da'i. Maka dalam ayat ini orang yang mengaku iman juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang keimanannya belum sampai masuk hatinya, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Dan yang kedua adalah mukmin sejati, keimanannya dibuktikan kebenarannya dengan beramal solih. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menghabarkan bahwa Allah Ta'ala memasukkan mereka, yakni mukmin sejati, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Disebut surga karena di dalamnya penuh dengan rumah, penuh dengan istana, penuh dengan pepohonan, penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang menaungi siapapun yang ada di dalamnya. Bahkan surga itu sampai tertutupi oleh pepohonan-pepohonan itu karena sangat banyaknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melakukan, mampu melakukan apa saja yang diinginkannya. Apa saja yang Allah inginkan, Allah mampu melakukannya tanpa ada yang bisa menolaknya, tanpa ada yang bisa mencegahnya. Dan di antara keinginan Allah Ta'ala ialah memasukkan ahlul jannah ke dalam jannah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk ahlul jannah dengan karunia dan kemuliaannya. Amin. Mangkana yadunnu allai yansurahu wahu fid dunya wal akhirah fal yamdud bisababin ilas samai thumbal yakta' falyandur hal yudhibanna kaituhu ma yaghib. Ay mangkana yadunnu annallaha la yansuru rasulahu wa anna dinahu sayyid mahir fa innan nasra minallahi yanziru minas samai falyamdud dzalika dzon bisababin ay hablin ila samai liyarqa ilaiha thumma liyakta an-nasra an-nazil alaihi minas sama falyandur hal yudhibanna kaiduhu ay ma yaqidu bihi rasulah wa ya'maluhu mimma muharabatihi wal khisu ala ibtali dinihi ma yaghiduhu min duhuri dinihi wa hadha istifhamun bimakna nafi wa annahu la yaqdiru ala shifai ghaidihi bima ya'maluhu min al asbab. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Ta'ala tidak akan menolong Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia membentangkan tali ke langit, kemudian dia memutus dan melihat apakah tipu daya mereka bisa menghilangkan sakit hati dan kebencian yang ada dalam hatinya. Artinya barang siapa yang mengira bahwa Allah Ta'ala tidak menolong Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa agamanya pasti akan sirna, maka sesungguhnya pertolongan dari Allah itu turunnya dari langit. Maka bentangkanlah, wahai orang yang mengira, tali yang bisa sampai ke langit untuk dinaiki, kemudian coba menghentikan pertolongan yang turun pada Nabi dari langit. Kemudian hendaklah dia melihat apakah tipu dayanya hilang, apakah tipu dayanya mampu menghilangkan sakit hati mereka, yakni tipu daya untuk mengganggu Rasul, dan apa yang dilakukan berupa memerangi Rasul dan usaha yang keras untuk memberantas agama Rasul. Nah, sesuatu yang membuat sakit hati karena agama Rasul semakin nampak. Pertanyaan ini bermakna nafi. Artinya tipu dayanya tidak mampu mengobati kebencian dan sakit hati. Nah, dengan melakukan sebab-sebab untuk mewujudkannya. Wa makna hadil ayatil karimah, ya ayyuhal mu'adi li rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sa'i fi itfa'i dinihi alladhi yadunnu bijahdihi anna sa'yahu sayufiduhu syai'a i'lam annaka mahma fa'alta minal asbabi wa sa'aita fi kaidir rasuli fa inna dhalika la yudhibu ghaidaka wa la yasfi kamdaka falaysa laka qudrah fi dhalik walakin sanusiru alaika bi ra'yin tatamakkanu bihi min shifai ghaidik wa min qad inna syri'ani rasuli in kana mumkinan i'til amra ma'ababihi irtaqi ilaihi bi asbabihi. Naam. I'mad ila hablin bil laif aw ghairi thumma alliku fis sama thumma as'ad bihi hatta tattasila ila al-abwab allati yanzilu minan nasr fasuddaha wa ghliqha waqta'ha fa bihadil hal tasfi ghaidaka fa hadha war ra'yu wal makida wa amma siwa hadil hal fala yakhtur bi balik annaka tasfi biha ghaidaka walau sa'adaka man sa'adaka minal khalqi. Makna ayat yang mulia ini sebagai berikut. Wahai orang yang memusuhi Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, wahai orang yang berusaha untuk memadamkan agama Rasul, yang menurut kebodohannya dia mengira bahwa usahanya itu akan berhasil. Ketahuilah, wahai orang yang memusuhi Rasul, betapapun engkau melakukan segala usaha, berusaha untuk melakukan tipu daya terhadap Rasul, sungguh hal itu tetap tidak bisa menghilangkan kebencianmu, tidak bisa mengobati kejengkelanmu. Engkau tidak akan mampu melakukan itu. Akan tetapi kami mengisyaratkan kepadamu dengan ide yang dengan itu engkau memungkinkan untuk bisa mengobati kebencianmu, bisa memutus pertolongan Allah terhadap Rasulnya jika memungkinkan. Nah, datangilah perkara itu langsung dari pintunya. Naiklah ke pintu itu dengan sebab-sebab yang bisa mewujudkannya. Bentangkan tali. Naam. Taib. Bentangkan tali, baik yang dari spon atau yang lain. Kemudian gantungkan tali itu sampai ke langit. Kemudian naikilah tali itu sampai engkau bisa, menuju pintu-pintu langit, yang disitulah pertolongan Allah turun. Kemudian tutuplah pintu itu, putuslah pertolongan itu. Maka dengan cara semacam ini engkau bisa mengobati kebencianmu. Tapi ini cuma ide, cuma tipu daya. Adapun usaha-usaha yang lain yang terpetik dalam pikiranmu bahwa hal itu bisa mengobati kebencianmu, tidak bisa dilakukan walaupun engkau dibantu siapapun yang membantumu dari makhluk. Wahadil ayatul karimah fiha minal wa'di wal bisharati binasrillahi lidinihi wa li rasulihi wa ibadihi almu'minina ma la yakhfa wa min ta'yisil kafirin alladina yuriduna ayudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun ay wasa'u mahma amkanahum. ayat ini di dalamnya terdapat janji dan kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan menolong agamanya, menolong Rasulnya, menolong hamba-hambanya yang beriman sebagaimana yang tidak samar lagi. Dan dalam ayat ini terdapat enam upaya membuat orang-orang kafir putus asa. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi justru Allah semakin menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir tadi tidak suka, walaupun mereka berusaha sedapat mungkin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib fiha fawaid. Al-Fa'idatul Ula. Annallaha Ta'ala yudkhilu al-mu'minina haqiqatan jannatin tajri min tahtiha al-anhar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Athaniya qala Sa'di rahimahullah fi tafsirihi summiyatil jannatu jannatan listimadiha alal manazil wal qusur wal asjar wan nawabit allati tujinnu man fiha wa yastatiru biha min kathratiha. Surga itu disebut jannah karena di dalamnya penuh dengan rumah, penuh dengan istana, penuh dengan pohon, penuh dengan tanaman yang menaungi orang-orang yang di dalamnya dan menutupinya karena saking banyaknya. Al-Fa'idatu Ats-Tsalitsah. Annallaha ta'ala fa'alul lima yurid. Wa min dhalika isalu ahlil jannati ilaiha ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamih. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu melakukan apa saja yang Ia kehendaki, yang Ia inginkan. Dan di antara keinginan Allah ialah memasukkan ahlul jannah ke dalam surga. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk ahlul jannah dengan karunia dan kemuliaannya. Amin. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Annal kuffar yaqiduna kaidan yaqiduna kaida tu kaidan li muharabatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ibtali dinihi bahwa sesungguhnya orang-orang kafir mereka benar-benar membuat tipu daya untuk memerangi Rasulullah SAW dan memberantas agama beliau. Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Anna fiha minal wa'di wal bisyarah binasrillahi li dinihi wa li rasulihi wa ibadihi al-mu'minin ma la yakhfa. Di dalam ayat ini terdapat janji dan kabar gembira bahwa Allah akan menolong agamanya, akan menolong rasulnya, akan menolong hamba-hambanya yang beriman sebagaimana yang tidak samar lagi. Al-Fa'idatu Al-Khamisah As-Sadisah. Al-Fa'idatu As-Sadisah Anna fiha min ta'yisil kafirin alladzina yuriduna ayadfa'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Di antara faedah ayat ini ialah Allah Ta'ala membuat orang-orang kafir berputus asa. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi justru Allah menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tadi tidak menyukainya. Nah, al-fa'idatu as-sabi'ah, anna nasrallahi yanzilu minas sama, wa man arada, ayat ta'a nasrallahi mu'adiyan lidinihi wa rasulihi, mu'adiyan lidinihi wa rasulihi, falyamdud bihablin ila sama, li'ighlaqihi wa qat'ihi, wa hadha ghayr mumkin bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu turunnya dari langit. Maka para siapa yang ingin memutus pertolongan Allah tersebut dalam keadaan dia memusuhi agama Allah dan Rasulnya Allah, maka dipersilakan untuk membentangkan tali, mengulurkan tali sampai ke langit. Nah, agar bisa menutup dan memutusnya. Namun hal ini tidak akan mungkin terjadi. Taib. Jadi orang-orang kafir itu mereka sangat jengkel, sangat marah melihat agama Islam yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semakin berkembang. Segala upaya dilakukan untuk memberantas agama Islam, untuk menghambat dakwah Islam, tapi justru semakin berkembang Islam itu. Maka dalam ayat ini terdapat upaya untuk melemahkan atau membuat putus asa orang-orang kafir tadi. Coba kamu bentangkan tali, ya, sampai ke langit, karena turunnya pertolongan itu dari langit. Kamu panjat tali itu, kemudian sampai pintu langit, kamu tutup pintunya, kamu putus pertolongan itu supaya tidak turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau bisa, tapi tidak akan bisa, ya kan? Nah, sehingga semakin berkembang agama Islam ini, semakin banyak yang memeluk agama Islam ini, maka kebencian, kejengkelan, sakit hati orang-orang kafir itu semakin mendalam, semakin kuat. Qul mutu bi ghaidikum, katakan kepada mereka, matilah kalian dengan membawa kejengkelan kalian. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.